إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمون ثلاثة حديث yang para ulama memujinya bahwasanya hadis tersebut adalah salah satu di antara empat hadis yang merupakan poros dan sumber dari pembelajaran agama Islam. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullahu taala. Bunyi hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Yang artinya hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Kami yang para sahabat bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Nasihat diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan khalayak ramai kaum muslimin. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala memuji hadis ini dengan ucapan beliau bahwasanya kurang ketiga hadis ini dikatakan adalah seperempat dari pembelajaran agama Islam. Karena ada tiga hadis yang lainnya. Ini salah satu di antara empat hadis yang merupakan sumber pembelajaran agama Islam. Bahkan Imam An-Nawawi, pembelaan beliau kepada hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya bahkan inilah sumber agama Islam. Ketika dibandingkan dengan hadis Jibril yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan di dalamnya tentang agama, kemudian dia belum memperinci bahwasanya agama adalah Islam, agama adalah iman, agama adalah ihsan. Salah satu hadis yang menerangkan tentang agama, hadis ini terbagi menjadi tiga. Namun an-nasiha mencakup seluruh dari pembagian tiga tingkatan agama tersebut. Islam adalah nasihat. Iman adalah nasihat. Demikian juga ihsan adalah nasihat. Oleh karena itu nasihat mencakup seluruh agama dan sumber-sumber serta cabangnya. Saking pentingnya tentang nasihat, para sahabat mengakui bahwasanya salah satu di antara bahan yang mereka jadikan sebagai bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah berbai'at kepada nasihat. Dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim, kata dia, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala sam'i wa ta'ati wa salati wa zakah wa nushfi li kulli muslim. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan dengar, serta untuk menegakkan salat dan juga menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Salah satu di antara bahan baiat para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati kaum muslimin. Saking pentingnya nasihat. Bahkan nasihat merupakan tugas dan tanggung jawab dari para nabi dan rasul serta pengikut setia para nabi dan rasul. Hal tersebut disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berulang-ulang kali. Paling pertama Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang paling pertama Allah utus ke permukaan bumi. Tugas dan tanggung jawabnya dia adalah untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Kata Allah tabaraka wa taala menukilkan tentang ucapan Nabi Nuh, "Ya qaum, laisa bi dhalalatin walakinni rasulun mir rabbil alamin, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum." Wahai kaum, aku tidaklah bodoh. Aku datang dari Rabb untuk menyampaikan risalah kepada kalian dan aku adalah memberikan nasihat kepada kalian. Ucapan yang sama juga dilontarkan oleh nabi yang setelahnya, Nabi Saleh alaihissalam. Kata dia, "Ya kaum, laqad ablaghtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum, walakin la tuhibbuna an-nasihin." Wahai kaum, sungguh aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku. Aku menasihati kalian, namun kalian tidak suka dengan nasihat. Ucapan yang sama juga dilontarkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, menerangkan bahwasanya tanggung jawab mereka sebagai nabi dan rasul adalah memberikan nasihat. "Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, fa kaifa asa ala qaumin kafirin." Wahai kaum, aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Aku menyaksikan kalian. Bagaimana mungkin? Aku berputus asa dari orang-orang kafir. Seluruh nabi dan rasul, beban tanggung jawab mereka adalah memberikan nasihat. Bahkan ada satu nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki dia dengan Nasihul Amin. Dan dia adalah Nabi Hud alaihissalam. Nasihun Amin. Seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Nasihat begitu penting. Nasihat merupakan tanggung jawab. Nasihat merupakan visi dan misi dari utusan-utusan Allah kepada umat manusia. Tidaklah isi dari dakwah para nabi dan rasul seperti al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan, itu bagian daripada nasihat. Mencegah daripada kemungkaran, itu juga bagian daripada bentuk-bentuk nasihat. Menegur, memberikan pelajaran, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang yang jahil diajari, itu semuanya bagian daripada nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupakan bahwa terkadang sebagian orang mengaku dia pemberi nasihat, justru dia adalah orang yang merusak. Terkadang sebagian orang tampil mengaku dia memberikan nasihat, malah justru dia adalah orang yang memberikan kejelekan kepada orang tersebut. Dan itu terbukti beberapa ayat dari dalam Al-Qur'anul Karim sebagai tambih dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa terkadang sebagian orang mengaku penasihat, justru dia adalah orang yang menyesatkan. Datang contoh kasus yang pertama dari Iblis alaihi la'anatullah ketika dia mau menggoda Nabi Adam dan juga istrinya alaihi masalam. Dia datang dan mengaku sebagai bentuk penasehat. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ. Berkata Iblis alaihi la'anatullah kepada Nabi Adam serta istrinya. وَقَاسَمَهُمَا. Dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inni lakuma laminan nasihin, aku terhadap kalian berdua sebagai penasihat. Mengaku-ngaku, berdusta, tanpa malunya Iblis mengaku dia adalah penasihat. Apakah betul dia penasihat? Sungguh dia orang adalah pendusta. Demikian juga Fir'aun alaihi la'anatullah ketika berusaha dan berupaya untuk menyesatkan kaumnya serta orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kerajaannya di negeri Mesir. Dia pun mengatakan hal yang sama. Wa qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rusyad. Berkata Fir'aun alaihi la'anatullah, "Ma urikum illa ma ara." Aku tidak berikan kepada kalian kecuali inilah pendapatku. "Wa ma ahdikum," tidaklah aku memberikan petunjuk kepada kalian, illa sabila rasad, kecuali menunjukkan kepada jalan yang terbimbing. Fir'aun mengaku, mengaku-ngaku dengan keadaan berdusta, ingin memperbaiki padahal dia adalah orang yang menyesatkan. Sama halnya juga ketika keluarga atau saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada bapak mereka, yakni Nabi Ya'qub Israel, dengan maksud dan tujuan ingin melenyapkan Nabi Yusuf dari hadapan wajah orang tua mereka, ingin membunuh Nabi Yusuf, namun dengan permintaan pengakuan mereka adalah orang yang menasihati. Mereka mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Inilah ahlul batil, inilah orang yang menyesatkan, inilah orang-orang yang merusak. Mereka mengelabui umat dengan atas nama nasihat, justru mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, dari sinilah kita butuh filterisasi. Dari sinilah kita butuh standarisasi agar bisa membedakan maksudnya mana di antara orang yang mengaku-ngaku nasihat justru dia adalah merusak, dan mana di antara mereka yang memberi nasihat dan mereka adalah penasihat andalan betul, jujur, sahih dan ikhlas. Kita butuh, kita perlu untuk mengetahui tentang perbedaan mana nasihat yang betul dan mana nasihat yang dusta. Dan kita akan menukilkan beberapa perbedaan antara menasihati dan mengejek atau menjelekkan. Paling pertama adalah bahwa orang yang menasihati, ketika dia menasihati dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Kebalikannya, orang yang ingin menjelekkan, menebar aib, dia menasihati namun dalam keadaan halayak ramai. Ini letak perbedaan yang pertama. Seseorang ketika ingin menasihati saudaranya dan dia jujur dan ikhlas dalam nasihat tersebut, dia sampaikan dalam keadaan diam-diam. Dia sampaikan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena ini berkaitan mungkin dengan kesalahan, kekeliruan yang dia anggap itu adalah salah. Namun dengan cara yang santun, diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Tidak perlu menebarkan kepada orang lain. Perbedaan yang lainnya adalah bahwasanya orang yang menasihati adalah orang mukmin dan dia menyembunyikan aib saudara dia tersebut, sedangkan orang fajir atau orang munafik justru dia menebar. Al-Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala membedakan antara nasihat orang mukmin dan nasihat orang fajir. Kata beliau, al-mu'minu yansahu wa yastur wal-fajir au al-munafik yahtak wa yu'ayir. Kata Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih sampai kepada dia, mengatakan bahwasanya orang mukmin dia menasihati dan dia menyembunyikan, dia tidak menyebar nasihat dia tersebut. Tidak penting, tidak perlu, tidak harus orang lain tahu, apalagi berkaitan dengan masalah pribadi. Sedangkan orang fajir, sedangkan orang munafik, dia menyebar berita, kemudian dia menjelek-jelekkan, dia menjatuhkan, dia menghinakan. Perbedaan yang lain antara nasihat dan juga menjelekkan adalah orang yang menasihati tujuan dia adalah memperbaiki, meluruskan, memperbaiki yang bengkok, memperbaiki yang tidak lurus. Inilah tujuan daripada nasihat orang yang menasihati yang jujur. Namun lawan daripada hal tersebut, yakni cuma menjelekkan, tujuan dia adalah menjatuhkan. Ingin membuat saudara dia tersebut semakin terpuruk, semakin terjatuh, agar supaya tidak bangkit lagi kembali. Dan ini perbedaan antara nasihat dan jujur, nasihat dan nasihat yang tidak jujur. Nasihat yang tepat dari orang-orang yang ikhlas akan nasihatnya adalah tujuannya ingin mengangkat kembali saudaranya yang mungkin terjatuh, ingin memperbaiki saudaranya yang tidak baik, ingin meluruskan kembali saudaranya yang mungkin dia bengkok jalan-jalannya. Dan orang-orang yang tidak pada poin yang tepat, dia ingin menjatuhkan sejatuh-jatuhnya saudara dia tersebut agar supaya tidak bangkit lagi kembali. Perbedaan lain antara orang yang jujur menasihati dan orang yang dusta dalam menasihati adalah orang yang menasihati dia menempuh jalan lemah lembut seperti yang dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada Nabiullah Musa dan saudaranya Harun, agar supaya menasihati, agar supaya menegur, agar supaya memperbaiki kesalahan yang ada pada Firaun dengan lemah lembut. Adapun orang-orang yang tidak jujur dalam nasihatnya, Terkadang yang dia sebar adalah ujaran kebencian, permusuhan, ingin menjatuhkan. Isinya hanyalah ejekan dan olok-olokan agar supaya saudara dia tersebut dibenci, dihina, ditinggalkan. Dan inilah perbedaan mendasar antara nasihat dan menyebarkan rahasia pribadi seseorang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Dari awal pembuka khutbah Jumat yang ringkas kali ini disebutkan sebagai landasan hukum utama adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullahu taala, riwayat Imam Muslim. Hadis yang sama juga datang dari beberapa periwayatan yang berbeda, datang dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan beberapa imam yang lainnya. Bahkan hadis yang sama juga dengan semakna datang dari beberapa orang sahabat yang berbeda. Ia memiliki makna yang sama, ad-dinun nasiha. Datang dari Umar, datang dari Ibnu Umar, datang dari Jabir, datang dari Jarir, datang dari Aisyah, datang dari Anas. Dan para ulama menyimpulkan bahwasanya hadis ad-dinun nasiha sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian sedikit mengupas tentang makna ad-dinun nasiha dengan lafaz ad-dinun nasiha lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihi. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam memulai hadis Tamim, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullah ta'ala dengan ucapan beliau, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Sedangkan yang kita ketahui tentang agama mencakup seluruhnya, baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan suluk metode penghidupan, berkaitan juga dengan adat muamalah, pergaulan, interaksi sesama makhluk. Ad-din, itulah agama. Namun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikat bahwasanya agama seluruhnya adalah nasihat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya nasihat memiliki peran yang penting dalam agama. Orang yang salah dinasihati agar betul. Orang yang keliru dinasihati agar menjadi baik. Orang yang jahil dinasihati agar supaya pintar. Orang yang syirik, orang yang kufur dinasihati agar supaya menjadi muwahhid dan juga mukmin. Orang yang ahlul bid'ah, orang yang pelaku kebid'ahan dinasihati agar supaya menjadi orang yang mengamalkan sunnah dan seterusnya. Bab nasihat adalah bab yang penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikat bahwasanya seluruh agama adalah nasihat. Orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama hendaknya dia menasihati sebelum memvonis. Orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama hendaknya siap menerima kalau seandainya dia dinasihati. Inilah agama. Siap menasihati, demikian juga siap untuk dinasihati. Karena agama adalah nasihat. Nabi SAW ditanya tentang apa, kepada siapa, diperuntukkan untuk siapa nasihat tersebut. Dijawab oleh Nabi SAW, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mencari menang-menangan. Bukan untuk meninggikan diri lebih daripada yang lain. Bukan untuk menjatuhkan saudara kita. Namun nasihat adalah lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Likitabihi, sesuai dengan petunjuk dari kitabullah. Jangan mencari metode-metode dan adab-adab etika-etika nasihat selain daripada kitabullah. Ambil dari kitabullah. Demikian juga li rasulihi, nasihat sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah kita sebutkan tadi di depan. Nasihat tujuannya adalah memperbaiki. Nasihat tujuannya adalah untuk mengingatkan. Nasihat adalah bukan untuk menjelekkan dan menjatuhkan. Nasihat dengan lemah lembut, bukan menebarkan ujaran kebencian, apalagi permusuhan, menjatuhkan saudara dia muslim. Lillahi li kitabihi wa li rasulihi. Ikhlas karena Allah, nasihat tersebut sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Potongan hadis berikutnya, wali aimmatil muslimin. Ini paling pertama sebelum menyebarkan nasihat kepada wa'amatihim. Pemimpin kaum muslimin, para ulama sepakat yang dimaksud di sini adalah pemimpin umat namanya ulama, pemimpin rakyat namanya umara. Ini pemerintah. Seluruhnya punya hak untuk dinasihati. Sebelum disalahkan, sebelum difonis, sebelum dihukumi, nasihati mereka. Namun dengan cara yang santun yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk dari kitabullah. Jangan keluar dari koridor tersebut. Umat ketika ingin diberitakan tentang kesalahan dari kalangan para pemimpin, ini bukan hal yang baik, yang lumrah. Apalagi orang tersebut mungkin para pemimpin yang memiliki nama, memiliki wibawa, memiliki posisi di hadapan umat, bukan dengan cara menyebarkan rahasia pribadi mereka, dan itu bukan namanya nasihat, itu adalah menyebarkan rahasia. Kirim surat kalau mampu, atau dengan berbicara secara empat mata pertemuan langsung, namun dengan cara menyebar kesalahan pemerintah, namun dengan cara menyebar dan mengumbar rahasia para ulama dengan tujuan untuk menjauhkan umat, ini menyelisihi adab-adab dari nasihat. Wali aimmatil muslimina wa ammatihim, berikan nasihat kepada seluruh umat, seluruh lapisan masyarakat, bagian baik itu di orang tua ataupun yang muda, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, sebelum memvonis, sebelum menghukumi, sebelum mengatakan salah, berikan nasihat kepada saudara kita tersebut, dan itu bagian daripada agama. Yang mana barang siapa yang belum menasihati langsung memvonis, berarti dia menyelisihi konsep-konsep keagamaan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.